إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan kembali membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Dan pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah masuk pada fasal yang disebutkan oleh beliau, yaitu tentang asyirku, yaitu kesyirikan. Definisinya, dan juga macam-macam dari kesyirikan itu sendiri. Sudah kita lewati penjelasan dari beliau, bahwasannya yang namanya kesyirikan adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah menjadikan adanya sekutu tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam rububiyahnya dan juga uluhiyahnya. Akan tetapi seperti yang disebutkan oleh beliau, yang seringnya adalah kesyirikan itu terjadi dalam masalah al-uluhiyah, yaitu dalam masalah al-ibadah, yaitu dengan seseorang memalingkan dari macam-macam ibadah tersebut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembelih untuk Allah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bernadar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Takutnya, rajanya, dan juga cintanya, ini bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah merupakan kesyirikan yang itu sering terjadi, yang dilakukan oleh umat manusia. Dari perjalanan yang sudah pernah kita lewati, perjalanan umat manusia, itu seringnya mereka terjadi kesyirikan adalah dalam masalah al-uluhiyah. Adapun dalam masalah ar-rububiyah, seperti yang sudah kita lewati, ini jarang sekali orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah ar-rububiyah, kecuali sedikit ataukah segelintir orang saja yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah ar-rububiyah. Dan sudah kita lewati pula penjelasan dari beliau bahwasanya yang namanya kesyirikan adalah merupakan dosa yang paling besar. Syirik adalah merupakan dosa yang paling besar dengan alasan-alasan yang disebutkan oleh beliau. Di antaranya yang namanya kesyirikan itu dianggap sebagai dosa yang paling besar karena menyerupakan makhluk dengan sang Khalik, menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala, menyerupakan makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam permasalahan-permasalahan yang itu menjadi khususiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah merupakan kedzaliman, dosa yang paling besar yang dilakukan oleh seseorang ketika dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menyerupakan makhluk yang penuh dengan berbagai macam kekurangan dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan yang maha sempurna dari berbagai macam sisinya. Kemudian sisi yang kedua ataukah alasan yang kedua yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, yaitu kata beliau, anna Allah Subhanahu wa taala akhbara annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu. Dosa syirik dianggap sebagai dosa yang paling besar dikarenakan alasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan, telah memberitakan dirinya tidak akan mengampuni, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik tersebut. Liman lam yatub minhu, itu bagi orang-orang yang tidak bertaubat dari kesyirikan tersebut. Yaitu artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, tidak akan mengampuni pelaku kesyirikan ketika dia mati dalam kondisi membawa dosa syirik. Ketika dia mati menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia belum bertaubat dari dosa syirik tersebut. Ini adalah merupakan pendapat yang benar dan ini merupakan keyakinan akidah dari ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang-orang yang tidak bertaubat, tidak bertaubat dari dosa syirik tersebut dan dia mati dengan membawa dosa syirik tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Adapun kalau dia berbuat syirik kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka pendapat yang benar yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa tersebut. Itu walaupun bentuknya adalah dosa syirik. Selama dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuh, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan tentang ini, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka, itu melampaui batas pada dirinya sendiri dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin kemaksiatannya sampai tingkatan kufur ataukah bentuknya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada hamba-hamba yang semacam ini, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian seluruhnya. Dosa-dosa seluruhnya ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun besarnya dosa seseorang, termasuk dosa kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuh berdasarkan ayat yang kita dengar tadi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Maka yang dimaksudkan oleh beliau di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik tersebut, yaitu liman lam yatub minhu, bagi orang yang tidak bertaubat dari dosa syirik tadi dan dia mati dalam kondisi masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang benar yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah dengan menggabungkan ayat yang lainnya yang sudah kita bacakan tersebut. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu dengan makna bagi orang-orang yang tidak bertaubat mati dalam kondisi membawa dosa syirik tersebut, dalilnya adalah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, "Inna Allaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan, liman yasha'u, bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitakan sendiri dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yusraka bihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Dengan makna yang sudah kita jelaskan tadi. Itu bagi orang-orang yang mati, yang tidak sempat bertaubat, tidak mau bertaubat, membawa dosa syirik tersebut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan keyakinan dari ahli sunnah wal jamaah bahwasanya dosa-dosa besar al-kabair yang tingkatannya di bawah kesyirikan itu adalah tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Yaitu lima yasha'u, bagi orang-orang yang dikehendaki. Sehingga ayat ini merupakan bantahan bagi orang-orang khawarij dan juga mu'tazilah yang meyakini bahwasanya dosa besar al-kabair ini menjadikan orang tersebut keluar dari da'iratul Islam, dari agama Islam, walaupun berbeda ungkapan. Para khawarij dengan tegas menyatakan orang tersebut telah kafir keluar dari agama Islam. Adapun mu'tazilah menyatakan bahwasanya dia berada di suatu posisi bainal manzilatain, itu tidak muslim tidak pula kafir. Ini orang-orang mu'tazilah. Adapun di akhirat orang-orang khawarij dan juga mu'tazilah sepakat. Itu sepakat bahwasanya orang yang mati dengan membawa dosa besar itu kekal di dalam neraka. Ini keyakinan mereka. Orang-orang khawarij dan juga mu'tazilah. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala keyakinan mereka, orang-orang khawarij dan juga mu'tazilah. Allah Subhanahu wa taala memberitakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan tersebut. Lima yasha'u, bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena dosa besar ini adalah tahta masyiatillahi Subhanahu wa taala. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a 'adzabahu. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa besar tersebut. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala akan menghukum, mengadab orang yang melakukan dosa besar tersebut. Akan tetapi yang perlu kita yakini bahwasanya walaupun dia diadab, dikehendaki untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia membawa dosa besar, namun dosa besarnya tersebut tidak mengekalkan dia di dalam neraka. Tidak menjadikan kekal orang tersebut di dalam neraka. Ini keyakinan dari ahli sunnah wal jamaah. Mungkin dia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat-syafaat dari para pemberi syafaat yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, syafaati li ahli al-kaba'ir, syafaatku diperuntukkan bagi para pendosa yang melakukan dosa besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan yang kedua, kenapa dosa syirik dianggap sebagai dosa yang paling besar, dikarenakan dosa tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang tidak mau bertaubat, tidak bertaubat mati dalam kondisi masih menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini pula, mungkin yang pernah kita dapatkan faedah bersama, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berdasarkan ayat ini, beliau memiliki pendapat bahwasanya dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik syiriknya adalah syirik besar ataupun syirik kecil. Yaitu kalau syirik yang besar, ini jelas. Namun beliau rahimahullah memiliki pendapat bahwasanya termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah syirik yang kecil. Beliau berdasarkan ayat ini, berdalil berdasarkan ayat ini, yaitu karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha la yaghfiru ayyusraka bihi. Itu ayyusraka bihi, ini an, yang dikenal sebagai harfu masdar, masuk pada fi'il mudhari, itu yusraka. Sehingga an ini bisa mentakwil ataukah bisa melebur fi'il yang setelahnya menjadi sebuah masdar. Itu Inna allaha la yaghfiru israkan. Itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Sehingga secara kaidah, apabila ada isim nakirah, itu masdar tadi, israkan, yang terletak setelah penafian, la yaghfiru, itu la, la nafiyah, maka secara kaidah ini berlaku umum. Itu memberikan faidah umum. Artinya, baik syirik tersebut adalah bentuknya syirik yang besar, ataupun syirik yang kecil. Ini pendapat yang dipilih oleh beliau, oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Akan tapi yang benar adalah pendapatnya jumhurul ulama, dosa kecil ini diampuni, syirik kecil diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan syirik yang besar. Akan tetapi bukan berarti seseorang itu bermudah-mudahan untuk melakukan dosa kecil, karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memiliki pendapat yang kita dengar tadi. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga yang disebutkan oleh beliau di sini, oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, adalah innallaha akhbara annahu harramal jannata 'alal musyrik. Yang berikutnya, innallaha akhbara, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya dirinya telah mengharamkan al-jannah, mengharamkan surga atas orang-orang musyrik, gitu. Orang-orang yang musyrik yang mati dalam kondisi menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, nanti di akhirat surga itu akan diharamkan atas mereka. Mereka tidak akan mendapatkan bagian surga, diharamkan atas mereka. Tentunya hal ini menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang musyrik tidak ada tempat yang lain kecuali an-nar. Tidak ada tempat yang lain kecuali neraka. Karena surga telah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas mereka. Itu orang-orang yang melakukan kesyirikan. Itu dengan makna seperti yang kita dengar tadi. Yaitu orang tersebut mati dari dosa syirik tersebut. Tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu khalidun mukhalladan finnari jahannam. Dan bahwasanya orang musyrik tersebut akan kekal selama-lamanya. Finnari jahannam. Di neraka jahannam. Hal ini sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-72. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innahu may yusrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan atasnya al-jannah. Itu surga diharamkan bagi orang-orang musyrik. Orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'wahu an-nar, dan tempat tinggalnya nanti adalah an-nar, itu neraka. Ini bagi orang-orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik tersebut. Surga diharamkan atasnya, kemudian tempat tinggalnya adalah an-nar. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim, itu orang-orang yang musyrik yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, adanya penolong-penolong yang akan menolong mereka ini. Ini sungguh mengerikan. Dosa syirik ternyata berakibat seperti yang kita dengar tadi. Tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diharamkan atasnya jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal setiap insan dia mencita-citakan untuk dirinya bisa masuk ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, alasan yang keempat yang disebutkan oleh beliau di sini adalah inna syirka yuhbitu jami'al a'mal. Bahwasanya kesyirikan itu yuhbitu jami'al a'mal. Bisa menggugurkan seluruh amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang tersebut. Sebelum dia melakukan kesyirikan, maka amalan-amalan tersebut ini akan batal dengan dia melakukan dosa syirik tersebut. Gugur, tidak bernilai lagi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am, ayat yang ke-88, yaitu qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan para nabi-nabinya, para anbiya Allah subhanahu wa ta'ala yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang mereka, walau asraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka ini menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, lahabita anhum ma kanu ya'malun, sungguh akan gugur dari mereka apa-apa yang telah dikerjakan oleh mereka sebelumnya. Ini padahal para nabi yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya mereka berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya mereka amalannya ini akan gugur. Itu amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka sebelumnya, ini akan gugur, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Akan hilang. Akan sirna, tidak lagi bernilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka adalah para anbiya Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak mungkin mereka ini akan melakukan dosa besar. Kalau seandainya mereka melakukan, bersamaan mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya amalan-amalan mereka yang telah dikerjakan, ini lahabita, akan gugur dari mereka. Tentunya bagaimana lagi kalau orangnya di bawah derajat para nabi dengan sangat jauh itu tingkatannya. Tentu amalannya lebih-lebih akan sirna. Para nabi saja dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian. Itu kalau seandainya mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya akan gugur dari mereka amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan sebelumnya. Dianggap tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini bahaya kesyirikan ataukah alasan kenapa syirik itu dianggap sebagai dosa yang sangat besar dalam syariat Islam ini. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala, kalau tadi berbicara tentang para nabi, sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang nabi kita. Dalam surat Az-Zumar, ayat yang ke-65, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَسْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan sungguh, uhya ilaika, aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah mewahyukan kepada engkau, itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah mewahyukan kepada engkau dan juga kepada nabi-nabi sebelum engkau, lain asrakta, sungguh jika engkau wahai nabi melakukan dosa kesyirikan, itu berbuat syirik menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, layahbatanna amaluka, niscaya amalan-amalanmu ini akan gugur, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, ini nabi kita. Kalau sampai dia berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amalannya akan gugur. Walaupun mustahil, tidak mungkin nabi kita terjatuh dalam dosa syirik, karena dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kalau seandainya engkau berbuat syirik wahai nabi, sungguh amalanmu ini akan gugur semuanya. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau di akhirat nanti termasuk menjadi orang-orang yang rugi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia mengamalkan sekian amalan, namun ditutup dengan dosa kesirikan. Sehingga datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amalannya dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala haba'an mansura. Itu amalan-amalan yang tidak bernilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti debu yang berterbangan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya dari kesirikan, sehingga kesirikan tersebut dianggap sebagai dosa yang paling besar. Kemudian alasan yang lainnya, yang kelima, yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala adalah innal musyrika halalud dami wal mali. Orang musyrik itu halal darahnya dan juga halal hartanya. Itu boleh untuk ditumpahkan. Boleh pula hartanya untuk diambil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan permasalahan darah mereka. Darahnya orang-orang musyrik itu halal untuk ditumpahkan. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang kelima. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wakhudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, faqtulul musyrikina, bunuhlah orang-orang musyrik, haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian mendapatkan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya darah-darah mereka itu dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin, kepada hamba-hamba yang beriman, dimanapun mereka berjumpa dengan orang-orang musyrik, faqtuluhum, bunuh mereka. Bunuh mereka orang-orang musyrik, dimanapun kalian mendapatkan mereka. Wakhuduhum, tangkap mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wahsuruhum, dan kepung mereka. Waq'udu lahum kulla marsad, dan intailah mereka di tempat-tempat pengintaian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik halalud dami, itu halal darahnya. Itu halal darahnya berdasarkan ayat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun terkait dengan al-mal, demikian pula terkait dengan ad-dam, di sini disebutkan secara sempurna oleh Nabi kita Muhammad SAW yang menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang musyrik ini halal darahnya dan juga halal hartanya. Yaitu kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yakulu la ilaha illallah, faidha qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memerangi manusia. Itu untuk memerangi manusia. Hingga mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Diperangi manusia sampai mereka mau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Faidha qaluha, maka jika mereka manusia sudah mengucapkan la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, maka mereka akan terjaga dariku darah-darahnya, harta-harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan hak yang benar. Itu hak yang membolehkan untuk ditumpahkannya darah mereka setelah mereka mengucapkan apa? La ilaha illallah. Itu yang dikenal dengan pembatal-pembatal keislaman, sehingga mereka dihukumi murtad, yang dengan murtad itu berhak untuk dibunuh. Itu darahnya, hartanya. Maka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas bahwasanya orang-orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dan bersikeras untuk beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari kalangan kufar ataukah orang-orang musyrik, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini tidak terjaga darahnya dan juga harta mereka. Artinya darah mereka boleh untuk ditumpahkan, harta mereka boleh untuk diambil, sebagaimana perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang sebelumnya. Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah mereka orang-orang musyrik di manapun kalian mendapati mereka. Kemudian yang keenam yang disebutkan oleh beliau, yang keenam adalah inna syirka akbarul kabair. Bahwasanya kesyirikan adalah termasuk akbarul kabair, itu dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan. Hal ini kata beliau berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, maukah kalian saya beritakan tentang dosa besar yang paling besar? Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, maukah saya beritahukan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Maka jawaban mereka para sahabat ridwanullah alaihi majma'in, kulna bala, tentu ya Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau menjawab, al-israku billah wa uququl walidayn al-haditha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa besar yang paling besar yang pertama adalah al-israku billah, berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa uququl walidayn, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Yang menjadi syahid dari hadis ini adalah al-israku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dihukumi, dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang namanya syirik adalah akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Karena dia melanggar haknya Allah Subhanahu wa taala, memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga dihukumi sebagai dosa besar yang paling besar. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala di sini, itu menukilkan ucapan Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Kata beliau, qala Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, berkata Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, أخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته ويؤبد وحده لا يشرك به. Kata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwasanya tujuan dari al-khalq wal amr, itu tujuan dari penciptaan, dan juga al-amr, yaitu ayyu'rafa bi asma'ihi wa sifatihi, itu agar diketahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya. Wa yu'bada wahdahu la yusraka bihi, dan agar Allah Subhanahu wa taala itu disembah semata-mata dan tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Wa yaquman nasu bil qisti, dan agar manusia menegakkan keadilan, itu menjalankan apa yang menjadi tujuan tersebut dengan seadil-adilnya, itu dengan menegakkan keadilan. Wa huwal adlu alladhi qamat bihi as-samawati wal ardu. Itu al-qistu adalah keadilan yang dengannya, kata beliau rahimahullah, as-samawati wal ardu qamat, itu langit dan juga bumi ini menjadi tegak. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan liyakuman nasu bil qisti. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa al-bayyinat, itu dengan membawa penjelasan-penjelasan yang gamblang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami turunkan pula bersama mereka al-kitab wal mizan, itu kitab dan juga mizan, itu timbangan. Liyakuman nasu bil qisti, itu agar manusia menegakkan keadilan, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita bahwasanya diturunkannya para rasul dan juga kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar manusia bisa menegakkan keadilan. Kata beliau di sini, kata Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, fa akhbara subhanahu annahu arsala rusulahu wa anzala kutubahu liyakuman nasu bil qisti wa huwal adlu. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi mengkhabarkan bahwasanya dirinya mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya agar manusia menegakkan al-qist, yaitu keadilan, kata beliau, agar manusia bisa menegakkan keadilan. Karena dengan diutusnya para rasul, mereka bisa mengerti hak-hak Allah Subhanahu wa taala, bisa mengerti hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga hukum-hukum yang lainnya. Sehingga kata beliau, ketika tujuannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dan menurunkan kitabnya adalah agar manusia bisa menegakkan keadilan, dikatakan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa min a'zamil qisti at-tauhid. Dan termasuk dari keadilan yang paling besar adalah at-tauhid. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan liyakuman nasu bil qisti, agar mereka bisa menegakkan keadilan, sementara at-tauhid ini adalah termasuk seagung-agungnya, sebesar-besarnya keadilan, itu artinya agar manusia menegakkan tauhid, agar manusia bisa mewujudkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, itu agar manusia bisa menjalankan keadilan, itu bisa menegakkan keadilan. Di antara keadilan yang ditegakkan ataukah yang harus ditegakkan oleh manusia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah a'zamul qisti, kata beliau. Keadilan yang paling besar. Wa huwa ra'sul adli wa qawamuhu. Dan keadilan adalah atau tauhid itu adalah merupakan ra'sul adli. Itu pemimpin dari keadilan, itu keadilan yang terbesar. Wa qawamuhu, dan juga penyangganya, tiang yang menyangganya. Wa anna syirka zulmun, dan juga kesyirikan adalah merupakan kedzaliman. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah merupakan kedzaliman yang sangat besar. Kenapa dikatakan kesyirikan merupakan kedzaliman yang sangat besar? Karena orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah keluar dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak menegakkan keadilan, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu dengan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, fasyirku azlamu dzulmi. Maka yang namanya kesyirikan adalah merupakan kedzaliman yang paling zalim. Itu kedzaliman yang paling zalim adalah kesyirikan. Wa tauhidu a'dalul adli. Sementara tauhid adalah merupakan keadilan yang paling adil. Itu bentuk keadilan yang paling adil adalah at-tauhid. Kemudian kata beliau rahimahullah selanjutnya, fama kana asadda munafatan li hadzal maqsudi fa huwa akbarul kaba'ir. Maka apa saja yang merupakan asadda munafatan, merupakan perkara yang paling besar yang bertolak belakang lihadal maksudi, terhadap tujuan yang agung ini. Apa tujuan yang agung tadi? Itu agar manusia menegakkan keadilan, agar manusia bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh beliau, maka apa saja yang merupakan bentuk munafat, itu perkara yang paling besar yang bertolak belakang dengan tujuan tadi, tujuan agar manusia bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa akbarul kabair, maka itu dihukumi sebagai akbarul kabair, itu dosa besar yang paling besar, yaitu syirik. Syirik adalah merupakan perkara yang sangat bertolak belakang yang sangat kontradiksi dengan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya agar manusia bisa menegakkan keadilan, yaitu bisa menegakkan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ila an qal, sampai pada ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Dipotong artinya ucapan beliau, disingkat yaitu kata beliau, falamma kana syirku munafiyan bidzati li hadzal maqsudi kana akbaral kaba'iri 'alal itlaq. Maka ketika kesyirikan itu adalah merupakan bentuk munafian, itu sangat bertolak belakang secara zatnya terhadap tujuan ini, maka syirik adalah merupakan akbaral kaba'ir, itu merupakan dosa yang paling besar 'alal itlaq, secara mutlak dosa syirik adalah merupakan dosa yang paling besar. Kenapa? Karena itu merupakan perkara yang sangat bertolak belakang dengan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan para rasulnya. Tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya, itu agar manusia bisa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa harramallahu aljannata ala kulli musyrikin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga kepada setiap orang musyrik. وَأَبَاحَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَأَهْلَهُ لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan, membolehkan darahnya, hartanya, dan keluarganya orang musyrik لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ, bagi orang-orang yang bertauhid. Itu فَقْتُلُ الْمُسْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ. Itu seperti yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَيَّتَّخِذُوهُمْ عَبِيدًا لَهُمْ لَمَّا تَرَكُوا الْقِيَامَ بِعُبُودِيَتِهِ. Dan agar mereka ahlu tauhid menjadikan orang-orang musyrik sebagai abidan lahum, budak-budak mereka, ketika mereka orang-orang musyrik tersebut tarakul qiyamah bi'ubudiyatihi, meninggalkan ubudiyah, itu tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun berbuat syirik menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aballahu subhanahu wa ta'ala ayyakbala li musyrikin amalan aw yakbala fihi syafa'atan aw yujiba lahu fil akhirati da'watan aw yaqbala lahu fiha raja'an. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, enggan, itu tidak mau untuk menerima amalannya orang-orang musyrik, ataukah menerima syafaat yang diperuntukkan untuk orang musyrik, atau mengabulkan doanya orang-orang musyrik, doa yang diperuntukkan untuk orang-orang musyrik, fil akhirah, di akhirat nanti. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau, enggan untuk menerima harapan bagi mereka, itu harapan bagi orang-orang musyrik. Kenapa demikian? Fa innal musyrika ajhalul jahilina billah. Karena orang musyrik, mereka adalah orang yang paling jahil, yang tidak mengetahui tentang zat-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengetahui hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Haythu ja'ala lahu min khalqihi niddan. Dari sisi kenapa orang musyrik dikatakan ajhalul jahilin, orang yang paling jahil terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dari sisi karena orang musyrik tersebut telah menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan makhluknya. Itu orang musyrik menjadikan tandingan dari kalangan makhluknya, dipertandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika ghayatul jahli bihi, dan yang seperti itu adalah merupakan puncak kejahilan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kama annahu ghayatul zulmi minhu, sebagaimana pula yang namanya kesyirikan adalah merupakan puncak kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kanal musyriku fil waqi'i lam yadlim rabbahu wa innama zalama nafsahu. Intaha. Dan kesyirikan adalah merupakan puncak kezaliman terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun pada dasarnya orang musyrik tersebut pada kenyataannya tidak mendzalimi Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi orang-orang musyrik tersebut mendzalimi diri mereka sendiri. Artinya ketika orang musyrik dikatakan sebagai orang yang zalim, mendzalimi haknya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala ini terzalimi dengan kesyirikan-kesyirikan yang diperbuat oleh orang-orang musyrik. Namun pada hakikatnya orang-orang musyrik itu sendirilah yang sedang mendzalimi diri-diri mereka diri-diri mereka sendiri, yaitu dengan berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau menjaga tubuh-tubuh mereka, jasad-jasad mereka dari adab Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga itu adalah dikatakan sebagai perbuatan mendzalimi